Media dan ikhwanana yang ada di ma'had ini, semoga perjumpaan kita diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Min bab al-munasahah wal-mudhakarah, saya sampaikan sebuah ayat di dalam surah Al-Ankabut, ayat yang terakhir dari surah tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka berjuang di jalan kami, kata Allah tabaraka wa ta'ala, lanahdiyannahum, sungguh-sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka, subulana, jalan-jalan kami, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la ma'al muhsinin, sungguh-sungguh bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwati saudaraku semua, a'azani wa'azakumullah, ayat ini diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau rahimahullah ta'ala, allaqa subhanahu al-hidayah bil jihad. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengkaitkan hidayah dengan jihad, sehingga kesimpulannya kata beliau, fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling besar jihadnya, kesungguhannya. Wa afradul jihad jihadun nafsi wa jihadul hawa wa jihadus syaitan wa jihadud dunya. Dan jihad yang paling wajib adalah jihad melawan hawa nafsu, melawan jiwa, melawan hawa nafsu, melawan syaitan, dan melawan fitnah dunia. Faman jahada hadhil arba'ah fillah hadahu Allah subula ridha. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad melawan empat perkara ini, Allah akan berikan petunjuk hidayah kepada dia kepada jalan-jalan keridhaannya. Subhanallah. Hadahu Allah subul ridhahul musilah ila jannatih. Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepadanya, kepada jalan-jalan keridhaannya yang akan menghantarkan dia kepada surganya. Demikian kata Imam Sahal Ibn Abdullah Ad-Dusuri rahimahullah ta'ala, walladzina jahadu fi iqamati sunnah lanahdiyannahum subulal jannah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk menegakkan sunnah sungguh-sungguh, kami akan berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan jannah. Bahkan diriwayatkan oleh Imam oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Walladzina jahadu fi ta'atina lanahdiyannahum subula thawabina." Dan orang-orang yang mereka berjihad bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada kami, kepada Allah, sungguh kami akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan pahala kami. Ini ikhwati a'azani wa jazakumullah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memerangi empat perkara tadi, jihadun nafs, jihadul hawa, wa jihadus syaitan, wa jihadud dunya. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa man tarakal jihada fatahu minal huda bihasbi ma attala minal jihad." Dan barang siapa yang meninggalkan jihad, maka dia akan kehilangan dari hidayah sesuai dengan apa yang telah dia hilangkan dari jihadnya. Kemudian Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala membawakan ucapan Al-Junaid rahimahullah ta'ala. Qala Al-Junaid, "Walladzina jahadu ahwa'ahum fina bittawbati lanahdiyannahum subulal ikhlas." Kata Al-Junaid, dan orang-orang yang mereka berjihad memerangi hawa nafsu mereka di jalan kami dengan jalan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, maka sungguh-sungguh kami, kata Allah taala, akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan keikhlasan. Karena al-ikhlas itu perlu mujahadah. Ikhlas dalam beramal butuh kesungguhan. Karena ini adalah perkara yang berat, yang hampir-hampir setiap orang sulit untuk menjadikan amalannya ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wala yatamakan min jihadi aduwihi fil zahir illa man jahada hadhil a'da batinan. Dan tidak akan mungkin orang itu bisa berjihad melawan musuhnya secara zahir kecuali bagi mereka yang bisa memerangi musuh-musuhnya yang batin. Ikhwati a'azna wa zukumullah, perkara yang mungkin kita anggap ringan, remeh, perkara yang terkadang tidak terlihat ketika kita tidak memeranginya, kita tidak waspada darinya, terkadang bisa menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan, menjalankan perkara-perkara yang zahir. Kalau kita tidak bisa memerangi musuh-musuh kita yang batin, yang tersembunyi, bagaimana kita akan bisa memerangi musuh-musuh kita yang nyata? Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang ikut berjihad bersamanya tetapi dia masih menggantungkan jimat pada dirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Karena bagaimana dia bisa melawan musuhnya yang nyata, sedangkan musuhnya yang batin dia tidak bisa halangi, dia tidak bisa lepaskan. dia tidak bisa kalahkan. Jihad melawan hawa nafsu, bahkan lebih kuat, lebih besar daripada jihad melawan musuh. Sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, afdalul jihad mukhalafatul hawa. Seutama-utama jihad adalah memerangi hawa nafsu. Sampai-sampai beliau juga mengatakan dalam ucapan yang lain, jahidu ahwa'akum kama jahadu a'da'akum. Nah, perangilah hawa nafsu kalian sebagaimana dia memerangi musuh-musuhnya. Jahidu a'da'akum kama jahada ahwa'ahu. Perangilah musuh-musuh kalian. Perangilah hawa nafsu kalian sebagaimana dia memerangi musuh-musuhnya. Maka ikhwati a'azani wa a'azakumullah, demikian. Karena ini yang akan menyebabkan kita mendapatkan kebenaran, mendapatkan asbabul hidayah. Mujahadah yang seperti ini, sebagaimana diterangkan oleh Al-Alamah Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, walladzina jahadu fina wahumul ladzina hajaru fi sabilillah wajahadu a'da'ahum wabadalu majhudahum fittiba'i mardatih. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, mereka adalah orang-orang yang hajaru fi sabilillah, hijrah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wajahadu a'da'ahum, orang-orang yang memusuhi, memerangi musuh-musuh mereka. Wabadalu majhudahum fittiba'i mardatih, dan orang-orang yang melimpahkan segenap kemampuan, kekuatan mereka di dalam mengikuti keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa ganjarannya? Lanahdiyannahum subulana ay aturqal musilah ilaina. Sungguh-sungguh kami akan memberikan hidayah kepada mereka, jalan-jalan kami. Maksudnya kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, aturqal musilah ilaina, yaitu jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada kami. Wadzalika li'annahum muhsinun, yang demikian itu disebabkan mereka lah orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Allah menjanjikan, wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Bil aun wan nasr wal hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat ihsan dengan pertolongannya, dengan kemenangannya, dengan hidayahnya. Maka kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, dalla hadha ala anna ahran nas bimuafaqatis sawab ahlul jihad. Lihat, ayat ini menunjukkan, kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, anna ahran nas, bahwa orang yang paling pantas bimuafaqatis sawab, untuk mencocoki kebenaran, adalah ahlul jihad, orang-orang yang berjihad. Jadi jihadun nafs wa jihadul hawa wa jihadu syaitan wa jihadu dunya. Nah, Wa ala anna man jadda wastahada fi talabil ilmi syar'i fa innahu yahsulu lahu minal hidayah wal ma'unah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu syar'i, maka dia akan mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan ma'unah, pertolongan. Ala tahsili matlubihi umur ilahiyah, untuk mendapatkan apa yang dia cari berupa perkara-perkara ilahiyah. Kharijah an mudrik istihadihi, dia bisa keluar untuk mendapatkan apa yang dia usahakan. Wa tayassara lahu amral ilmi, akan dimudahkan bagi dia urusan ilmunya. Fa inna talabal ilmi syar'i minal jihad fi sabilillah, karena sesungguhnya mencari ilmu syar'i itu termasuk dari jihad fi sabilillah. Lihat kata Imam As-Sa'di rahimallahu taala, bal huwa ahadun naw'i jihad, bahkan itu termasuk salah satu dari dua bentuk jihad, salah satu dari dua bentuk jihad, yaitu jihadul nafs wa jihadul adu. Nah, jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan musuh, ini salah satunya. Karena tujuan kita mencari ilmu adalah apa? Raf'ul jahli an nafsih wa an ghairi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabul ilmi. Tujuan kita mencari ilmu adalah raf'ul jahli an nafsih wa'an gairih. Tujuan kita mencari ilmu adalah untuk mengentas kebodohan dari dirinya sendiri, baru setelah itu untuk mengentaskan kebodohan dari orang lain. Karena kita diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri dari api neraka terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian sendiri dulu, terlebih dahulu. Dalam masalah mencari ilmu, dalam masalah ibadah, ini kita dibolehkan untuk egois. Egois dalam arti kata mendahulukan diri sendiri. Karena tujuannya mencari ilmu adalah raf'ul jahl an nafsih, mengentaskan kebodohan dari dirinya sendiri, baru setelah itu an ghairi, baru setelah itu dari orang lain. Nah, fa inna talabal ilmi syar'i minal jihad fi sabilillah bal huwa ahadun naw'il jihad alladzi la yaqumu bihi illa khawasul khalq. Karena mencari ilmu syar'i termasuk dari jihad fi sabilillah, yang kita sendiri tahu bagaimana ganjarannya, pahalanya, balasannya dari jihad fisabilillah. Bahkan ini adalah salah satu dari dua bentuk jihad. Alladzi la yaqumu bihi illa khawasul khalq, yang tidak bisa menegakkannya kecuali khawasul khalq, orang-orang khusus dari makhluk Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana hal ini diingatkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad pada juz yang ketiga halaman kelima, kata beliau rahimahullah taala, fajihadul munafiqin as'abu min jihadil kufar, karena jihad melawan munafikin ini lebih sulit daripada jihad melawan orang-orang kafir. Wa huwa jihadu khasil ummah wa warasatir rusul, karena jihad melawan munafikin adalah jihadnya khawasul ummah, jihadnya orang-orang khusus dari umat ini, dan jihadnya warasatul rusul, para pewaris rasul. Wal qaimi wal qaimuna bihi ifradun fil alam, dan orang-orang yang bisa menegakkannya adalah afradun fil alam, orang-orang yang khusus di alam semesta ini, afrad, bukan kemampuan semua orang, tetapi afrad, hanya segelintir orang saja. Wal musyarikuna fihi wal muawinuna alaihi wa in kanu humul aqallin adadan fahumul a'dhamuna 'indallahi qadra. Dan orang-orang yang musyarikuna fihi, orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang membantu di dalam memerangi munafikin ini, sekalipun mereka orang-orang yang sedikit jumlahnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang mulia, yang agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala kedudukannya. Lihat, khawasul khalq. Maka ya ma'asyaral tullabil ilm, bagi para penuntut ilmu, maka berbahagialah, bersungguh-sungguhlah. Tidak setiap orang bisa menjalankan ini. Tidak setiap orang diberikan anugerah ini. Bentuk rasa syukur kita terhadap ilmu yang kita miliki tentunya adalah dengan kita mengajarkan orang lain, mengajarkan orang yang tidak tahu, sebatas kemampuan kita tentunya. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, berikan kepada orang lain. Sekalipun kita hanya bisa mengajarkan alif bata, nah, karena tidak ada persyaratan khusus di dalam tablighul ilm, di dalam menyampaikan ilmu, tidak ada syarat khusus. Nah, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, rupa muballigh, terkadang orang yang menyampaikan itu apa? Dia tidak lebih faqih daripada orang yang menerimanya. Terkadang demikian. Oleh karenanya para ulama tidak mempersyaratkan seseorang untuk menyampaikan selama tidak memberatkan diri. Ini penting. Apa yang kita tidak memilikinya, tidak mengilmuinya, yang kita tidak sanggup padanya, jangan kita jalankan. Ini yang penting. Nah, sehingga kedudukan khawasul khalq ini kita bisa dapatkan tentunya berdasarkan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwal jihadu bil qawli wal lisan. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala selanjutnya, itu adalah jihad dengan ucapan dan lisan. Lil kufar wal munafiqin, bagi orang-orang kafir dan munafiqin. Wal jihad ala ta'lim umurid din, dan berjihad untuk mengajarkan perkara-perkara agama. Wa ala raddi niza'il mukhalifin lil haq, dan untuk mengangkat, membantah orang-orang yang menentang al-haq, walau kanu minal muslimin, sekalipun mereka dari kalangan kaum muslimin. Ini yang terpenting bagi kita. Kita berusaha untuk mendapatkan jalan-jalan kebaikan, yang dengan itu kita berharap kita sebagai mafatih lil khair, pembuka-pembuka dari kebaikan, wa maghaliq lis syarr, dan penutup-penutup dari kejelekan, terutama kebaikan untuk diri pribadi dan menutup kejelekan dari diri pribadi, sebagaimana yang disebutkan dalam khutbatul hajah kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala min syurur anfusina, dari syurur, kejelekan-kejelekan diri-diri kita. Nah, karena kita butuh musahihun niyah wal amal, butuh pengoreksi niat dan amalan kita. Ala wa huwal ilm, itu semua adalah al ilmu asy-syar'i. Ilmu syar'i lah yang akan meluruskan niat kita dan amalan kita. Maka ikhwati a'azani wa a'azakumullah, tentunya dengan ini saya pribadi berharap, untuk saya pribadi dan juga kemudian untuk antum semuanya, agar diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, agar dibukakan sebab-sebab hidayah untuk kita bisa istiqamah di jalannya. Karena hidayah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Hidayah, ilmu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kalau kita tidak mengilmuinya? Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan langkah kita, jalan kita menuju jannahnya, kalau kita tidak mengilmuinya? Bagaimana kita mengharapkan agar bisa dibangunkan sebuah rumah di surga, di jannah, kalau kita tidak mengilmuinya? Kita tidak mengetahui sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita akan dibangunkan sebuah rumah di jannah, kalau kita tidak mengilmuinya. Maka dengan ilmu kita berharap agar kehidupan kita mubarakan, diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun kita berada, dan bisa memberikan kemanfaatan terkhusus bagi diri sendiri, diri pribadi, dan juga bagi orang lain. Karena dakwah ini dakwah mubarakah, dakwah bil hikmah, dakwah yang menebarkan rahmatan lil alamin, sehingga kemanfaatannya, keberkahannya dirasakan oleh kita dan oleh orang lain. Nah, demikian ikhwati saudaraku semua rahimana wa rahimakumullah, sebagai nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mau mendengarkan sebaik-baik ucapan, kemudian kita mengamalkannya. Aqulu qawli astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin wal muslimat. إنه هو السميع العليم وسبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.